Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita akan teruskan pembahasan kita, ya, di kitab tauhid, dan kita akan masuk di bab baru, yaitu bab ke-34, ya. Bab ke-34 yaitu bab yang menjelaskan tentang hukum orang yang merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau di dalam kitab aslinya disebutkan adalah babun qaulillahi taala, yaitu bab firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrullah fala ya'manu makrullah illa alqaumul khasirun. Ya. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, ya? Maka tidaklah orang-orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi, ya, kecuali orang-orang yang merugi. Ya. Bab ini sebenarnya akan menjelaskan dua hal. Ya. Yang pertama adalah tadi bab yang menjelaskan hukum orang yang merasa aman dari makar Allah. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan berputus asa dari rahmat Allah. Hukum orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nanti di dalam surat Al-Hajj, surat Al-Hijr ayat 56, yaitu wa may yaqnut min rahmatillah, ataupun wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhalun, ya. Dan orang-orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya, ya, kecuali dia adalah orang-orang yang sesat. Nah, ini dua poin yang akan kita bahas. Kalau di dalam surat Al-A'raf, ya, yang ditulis di situ adalah potongan, sehingga seandainya kita ingin, ya, memahami lebih jelas, kita lihat ayat secara menyeluruh, ya. Kita lihat ayat secara menyeluruh, yaitu sejak dari ayat yang ke-97. Karena ini cuman akhir dari ayat tersebut. Ya. Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun, ya. Apakah penduduk negeri itu merasa aman, ya? Mereka merasa aman, ayatiyahum ba'sana, ya, untuk kami datangkan kepada mereka musibah, ujian, bayatan wahum naimun. Bayatan artinya pada malam hari, pada saat mereka sedang tertidur. Kemudian yang seterusnya adalah aw aman ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun. Apakah mereka penduduk negeri juga merasa aman seandainya kami timpahkan musibah itu pada waktu duha, di saat mereka bermain-main. Ya. Baru setelah itulah Allah berfirman, afa aminu makrullah fala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ya, maka tidaklah orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali adalah orang-orang yang merugi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makar kalau bahasa kita sering kita terjemahkan dengan tipu daya. Ya. Kalau bahasa Jawanya dilulu, ya, ini dari Allah. Jadi seseorang itu dilulu, yaitu apa? Diberikan kenikmatan, diberikan ketenangan, diberikan fasilitas, tapi dia sendiri tidak sadar kalau sebenarnya itu adalah dilulu itu. Ngertos nggih Pak, dilulu nggih Pak nggih. Yaitu namanya tipu daya. Jadi orang itu sebenarnya ditipu, yaitu dengan diberikan kenikmatan-kenikmatan, tapi sesungguhnya dia dalam keadaan bahaya. Ya. Nah, di sini Allah sebutkan di sini orang itu merasa aman kapan? Pada saat bayata, pada saat malam hari dan mereka bisa tidur pada malam hari. Lah maka para ulama mengatakan, ahli tafsir, ini menggambarkan bahwasanya orang itu betul-betul merasa damai. Kenapa? Malam hari tidurnya pulas. Seperti kita gitu ya. Jadi tidurnya pulas. Nah, orang yang bisa tidur pulas adalah orang yang tenang, ya. Orang yang tentram. Beda dengan para ulama. Para ulama mereka itu tidak tidur malam hari. Imam Syafi'i beliau itu sampai 30 lebih bangun pada malam hari. Bayangkan kalau 30 kali bangun dalam semalam berarti berapa menit tidur beliau itu, ya. Nah, misalkan juga disebutkan misalkan di dalam surat Al-Furqan ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang Ibadurrahman ya. Disebutkan Ibadurrahman adalah orang-orang yang di ayat itu mereka orang yang pada malam hari mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaka kana ghurama inna 'adzabaka kana ghurama. Ya Allah, palingkanlah dari kami ya azab jahannam ya, karena azabmu adalah azab yang ya, tidak bisa ya, ataupun tidak bisa ditahan ataupun azab yang begitu begitu pedih. Nah, orang-orang yang dia merasa aman dari musibah, dari bencana yang memungkinkan Allah timpakan pada malam hari, mereka itu adalah orang-orang yang merugi sebenarnya ya, orang-orang yang merugi. Dan ayat ini juga menunjukkan kebanyakan musibah datang pada dua keadaan ini. Pertama pada saat orang tidur, yang kedua pada saat waktu duha. Ya. Kalau kita cermati musibah-musibah bencana-bencana kebanyakan pada dua waktu ini. Nah, kalau malam hari biasanya mereka tidur langsung terbawa. Ya. Entah itu apa, misalkan tanah longsor ya atau banjir ataupun apa seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah waktu duha. Di sini waktu duha orang itu yal'abun, waktu duha kok bermain-main. Ya, waktu duha. Ya, misalkan tsunami Aceh kan waktu duha ya. Orang pada senam pada ini. Kenapa waktu duha itu orang bermain-main? Karena dia orang yang aman. Dia orang yang sejahtera, orang yang dia mendapatkan kenikmatan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak nyaman dari dalam dirinya. Misalkan pada waktu dia merasa berdosa pada malam hari dia tidak tidur. Ya, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir kalau seandainya sewaktu-waktu Allah datang ataupun utusan Allah Subhanahu wa taala datang. Begitu juga pada saat siang hari mereka orang-orang yang Allah berikan kesempitan rezeki. Biasanya mereka adalah mencari rezeki. Mereka bekerja. Nah, orang-orang yang pada waktu duha mereka bermain-main menggambarkan dia adalah orang yang sejahtera. Ya, di saat orang-orang mencari rezeki tetapi dia bermain-main. Nah, maka di sini lah keadaan seperti ini, pada waktu malam hari orang itu tidur lelap, pada siang hari waktu duha mereka bermain-main, Allah katakan itu adalah makar dari Allah. Maka Allah katakan afa amanu makrallah, apakah mereka itu merasa aman dari makar Allah? Ini tipu daya Allah di sini. Jadi pada saat orang itu pada malam hari dia tidak sadar, ya, kemudian juga dia tidak tergerak untuk bermunajat memohon ampunan kepada Allah, ataupun pada siang hari mereka begitu menikmati kehidupan ini, sehingga kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai. Dan mereka adalah orang-orang yang dikatakan tertipu dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini Allah katakan afa amanu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, yang mana sewaktu-waktu Allah bisa timpahkan musibah kepada mereka. Nah, dan Allah katakan fala yakmanu makrallah illal qaumul khasirun. Tidaklah orang-orang yang merasa aman itu kecuali dia orang yang merugi. Jadi kalau kita malam hari tidur lelap pulas, berarti kita masuk dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang merugi. Begitu juga yang siang hari kita termasuk orang-orang yang nyaman menikmati kehidupan ini, kita juga termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Jadi ini termasuk di antara makar dari makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini termasuk hal yang harus kita kita harus waspadai, ya. Sehingga para ulama mengatakan pada saat Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita, hendaknya kita juga introspeksi diri, ya. Jangan sekali-kali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala justru dari nikmat ini menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan kenikmatan ini justru menjadikan kita semakin terjerumus, terlelap di dalam ya, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, inilah yang dikatakan makar. Nah, namanya tipu daya, orang itu dijerumuskan tetapi tidak sadar. Itu namanya tipu daya, itu namanya makar, ya. Jadi orang dijerumuskan, orang dibinasakan tetapi dia tidak sadar. Sehingga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan," ya. Jika Allah itu mencintai seorang hamba, ibtalah, maka Allah akan menguji orang tersebut. Diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dicintai oleh Allah akan identik selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang dibiarkan dengan kenikmatan, dengan segala kesenangannya, justru dia adalah orang-orang yang mendapatkan tipu daya, yaitu makar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari ayat inilah kemudian kita dapat fahami bahwasanya Allah itu memiliki sifat makar. Ya, sifat makar, tipu daya. Tetapi jangan dibayangkan kalau tipu daya Allah adalah seperti tipu daya manusia yang penuh dengan kecurangan, kemudian juga penuh dengan khianat. Ya. Tetapi kalau tipu daya Allah Subhanahu wa taala itu adalah adil. Ya, berupa keadilan yang sesuai dengan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disinilah menunjukkan bahwasanya orang yang selalu merasa aman, ya, seakan-akan tidak ada musibah akan datang, kemudian juga merasa aman, kemudian juga panjang angan-angan kalau umurnya masih panjang, masih banyak kesempatan. Nah, hal yang seperti ini adalah termasuk makar. Hal seperti ini haruslah termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia, kapanpun dia, dia harus menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya tadi, musibah itu datang kapan saja Allah inginkan, ya. Dimanapun Allah inginkan, maka itu akan terjadi. Tidak ada yang bisa menahan ataupun menangguhkan apa yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kita saksikan dalam kehidupan nyata ini. Ya, begitu banyak orang yang ya, seperti kemarin, ya, ada saudara kita di lain pulau yang beliau ini berkhotbah Jumat, ya, khotbah Jumat, kemudian memimpin sholat, kemudian disalam, ditunggu-tunggu, ternyata enggak salam-salam. Ya, ternyata ya alhamdulillah beliau langsung meninggal pada saat beliau hendak salam di sholat, padahal beliau khotbah ngimami, kemudian beliau meninggal dalam keadaan tahiyat. Nah, ada seperti ini kan, tentu kita melihat ini sesuatu yang pasti tidak disadari, tapi alhamdulillah beliau meninggal di dalam keadaan yang mulia, dalam keadaan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seseorang itu meninggal dalam keadaan yang tercela, keadaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Di sinilah banyak kejadian-kejadian dalam kehidupan ini yang kita bisa saksikan bahwasanya ini memberikan pelajaran kepada kita, tidak boleh kita menjadi orang yang selalu ataupun senantiasa merasa aman, ya, dalam kehidupan ini. Kita tidak tahu musibah suatu waktu bisa datang. Ya, kita berkendaraan, ya, kita tidak menyangka, kita hati-hati, ya, namanya jalan, namanya hati-hati, belum tentu yang lain juga hati-hati, kan seperti itu. Bisa saja musibah itu datang di situ. Nah, maka di sinilah kemudian Allah mengatakan tidaklah orang yang merasa aman itu kecuali orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena dia lalai untuk mempersiapkan berbekal untuk kehidupan di setelahnya. Ya, maka di sini, ya, kita ingatkan bersama bahwasanya mari jadi orang-orang yang senantiasa sadar, berbekal, kemudian memperbanyak amal untuk ya apa yang menjadi tujuan kita di dalam kehidupan ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini disebutkan bahwasanya wa may yaqnut min rahmati rabbih illa ad-dallun, ya. Tidaklah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang sesat. Kalau dalun berarti ini adalah seperti orang Nasrani. Ya, kalau seperti dalam surat Al-Fatihah kan gitu, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dalin adalah orang Nasrani. Orang dalun itu adalah orang yang faqdul hidayah, orang yang kehilangan petunjuk. Orang yang tidak tahu kebenaran itu namanya sesat. Dalun, ya. Jadi kalau ada orang kok berputus asa dari rahmat Allah, dia orang yang tidak memiliki ilmu. Dia adalah orang yang tidak memiliki hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah orang yang tersesat. Ya, namanya tersesat, dia tidak akan selamat. Ya. Lama untuk kita terhindar dari sifat dholun ini, biar kita tidak termasuk dari orang-orang yang tersesat ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita ma'rifatullah, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu banyak kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya, dari basmalah saja, bismillah ar-rahman ar-rahim. Ar-rahim. Allah adalah penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang sebutkan Allah adalah ghafurur rahim, rahim, rahim, banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak hal, ya, misalkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya innallaha hayyun karim, ya, sesungguhnya Allah adalah maha pemalu dan Allah itu maha karim, maha kasih sayang. Allah malu seandainya ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah mengangkat kedua tangannya kemudian Allah tidak berikan, Allah malu itu, ya. Jadi kalau ada orang berdoa kepada Allah sungguh-sungguh, dia memohon kepada Allah kemudian tangannya dikembalikan, kalau Allah tidak beri, Allah itu malu. Dan malunya Allah diiringi dengan sifat karimun, hayyun karim. Setelah Allah malu, Allah karim. Allah itu maha kasih sayang. Allah pasti berikan di situ. Ya. Kemudian juga di dalam hadis lain, Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat Allah dan baru satu yang Allah turunkan, kemudianlah timbullah kasih sayang di antara manusia, di antara hewan, binatang buas, semuanya mereka bisa merasakan kasih sayang tersebut. Itu dari satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Belum yang 99 kasih sayang Allah yang Allah tunda nanti berikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu di akhirat kelak. Ya. Ini banyak sekali, ya, yang harus kita pelajari tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang karim ini. Ya. Banyak sekali kisah, misalkan saya sebutkan, ya, tentang peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang wanita yang dia datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia berkata, ya Musa, ud'uni ila Allah. Wahai Musa, doakanlah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia minta? Ya, karena dia wanita yang sudah menikah, belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakanlah kepada Allah biar saya mendapatkan keturunan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Dan Nabi Musa adalah kalimullah, beliau adalah seorang nabi yang diajak langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan oleh Musa alaihissalam, dikatakan, ya Allah, si fulana ini minta ini. Maka Allah katakan, ya Musa, sesungguhnya takdirku telah menetapkan dia adalah orang yang tidak punya keturunan. Sampaikan. Maka disampaikanlah kepada perempuan tersebut, wahai fulana, sesungguhnya Allah telah menetapkan engkau tidak punya keturunan. Dan wanita ini pulang. Setelah lama kemudian datang lagi kepada Musa alaihissalam, berkata lagi, ya Musa, doakan saya biar saya mendapatkan keturunan. Kemudian disampaikan lagi kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya fulana ini minta keturunan. Begitu Allah mengatakan, sesungguhnya takdirku menetapkan dia tidak punya keturunan. Disampaikan lagi, pulang lagi wanita ini. Nah, setelah ketiganya kemudian wanita ini datang kepada Musa alaihissalam, ya Musa, saya datang dengan keturunanku. Dia datang membawa seorang bayi dan betul-betul anak wanita ini. Sehingga Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, wahai Rabbku, kenapa engkau mentakdirkan wanita ini dalam keadaan tidak punya keturunan, sekarang dia punya keturunan? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa, sesungguhnya setiap saya takdirkan takdir tersebut ke wanita ini berkata, ya Rahim, wahai Zat yang Rahim yang kasih sayang, dan ucapan wanita ini kemudian menggugurkan takdirku tersebut. Bayangkan, jadi doa si fulana ini, perempuan ini yang selalu berdoa, ya Rahim, maka dengan doa ini kemudian menghapuskan takdir yang Allah tetapkan itu. Bayangkan, kalau kita lihat di dalam kehidupan sekarang, betapa banyak orang yang berputus asa. Ya. Salah satu nabi yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keturunan, dia sendiri sudah tua, sudah beruban, kemudian istrinya sudah tidak mungkin hamil lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Ya. Begitu banyak kisah. Misalkan juga kisah yang terjadi, ada seorang ulama dan dia seorang mujahid namanya Abu Muhammad Al-Battal, ya, namanya sebenarnya adalah Abdullah. Beliau seorang pejuang yang hidup pada zaman Harun Ar-Rasyid. Beliau itu terbiasa datang ke Romawi dan dia menjadi namanya apa ya, seperti intel gitu. Dia pakaiannya juga pakaian seperti orang Nasrani, dia pendeta. Dia selalu masuk di negeri apa, di negara Romawi, kemudian dia berbaur dan orang-orang mengira dia adalah seorang pendeta. Karena setiap hari dia pakai pakaian jubah, kemudian dia selalu bawa Injil. Dia mengatakan, setiap saya ketemu orang-orang Nasrani, tentara Nasrani, kalau ada 10-50, maka saya sikat semua itu, saya bunuh. Jadi kalau sendirian beliau ketemu dengan 10-50 tentara Romawi, maka beliau habisi 50 itu. Dia hidup bertahun-tahun dan begitu banyak dia bisa namanya apa, meruntuhkan kekuatan Romawi, seorang diri dia. Kemudian suatu ketika beliau berjalan-jalan di sebuah kota, kemudian tahu-tahu dia mendengar ada suara kuda yang mengejar dirinya. Kemudian pas ditengok ternyata orang ini kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka Al-Battal ini kemudian melihat, oh ternyata dia adalah seorang muslim. Kemudian orang ini berkata, apakah anda mengenal Al-Battal? Maka Al-Battal mengatakan, sayalah Al-Battal. Maka orang ini mengatakan, kalau begitu izinkan saya menjadi pembantumu. Ya, izinkan saya menjadi pembantumu. Karena dia adalah seorang mujahid yang luar biasa. Dia berjuang dengan Romawi itu seorang diri. Ya. Akhirnya apa? Mereka berjalan berdua, ya, kemudian menuju istana di Romawi, ya, tempat Raja Romawi. Pada saat dia perjalanan itu, kemudian mereka dihadang oleh 4 uskup, ya, 4 ulama dari ini. Kemudian terjadilah peperangan, ya, maka Al-Battal, ya, karena ini ajudannya mengatakan, wahai Al-Battal, izinkan saya untuk menghadapi dia. Maka dihadapilah 4 tentara ataupun 4 uskup ini, ternyata dia kalah, kemudian mati. Maka disinilah kemudian Al-Battal berhadapan dengan 4 uskup ini. Kemudian Al-Battal mengatakan, ya, karena kalian berempat, maka izinkan saya memegang senjata dan memakai kuda, sebagaimana kalian juga memakai senjata dan menunggang kuda. Maka diizinkanlah. Kemudian Al-Battal mengatakan lagi, karena kalian berempat, maka tidak seimbang seandainya saya berperang dengan kalian berempat. Maka saya minta kita berperang satu lawan satu. Maka diizinkanlah. Kemudian satu persatu berperang dengan Al-Battal. Kemudian yang pertama berperang begitu kuatnya, kemudian meninggal. Kemudian disusul yang kedua, meninggal juga, kalah juga. Kemudian yang ketiga juga meninggal juga. Sampailah uskup yang keempat ini. Kemudian dia berperang dengan Al-Battal. Perang lama sekali. Ya, dengan kuda, kemudian juga dengan tombak. Sampai apa? Sampai akhirnya tombak yang mereka pegang dua-duanya patah semua. Kemudian mereka ganti lagi dari tombak ini, kemudian mereka pegang dengan pedang, dua-duanya megang pedang. Pedang ini juga terus beradu, berperang berdua, kemudian sampai pedang ini juga patah. Ya. Nah, setelah mereka pedang ini patah, tidak punya pedang lagi, kemudian mereka turun dengan cara bergulat. Ya. Mereka perang bergulat dari pagi sampai sore, dan pada sore mereka itu berdua kehilangan tenaga, habis-habisan. Sehingga Al-Battal mengatakan, ya fulan, sesungguhnya kita sudah kehabisan tenaga berdua. Dan kita juga sudah meninggalkan ibadah yang diperintahkan oleh agama kita. Bagaimana pendapatmu seandainya kita sholat dulu, ibadah dulu? Ya. Akhirnya disepakatilah berdua. Kemudian Al-Battal sholat, kemudian si uskup ini dia juga sholat sesuai dengan apa yang ada di dalam agama itu. Lah setelah sholat selesai, kemudian Al-Battal mengatakan, saya ternyata mendapatkan kekuatan lagi yang lebih besar. Ya. Sehingga dia tantang lagi uskup itu, kemudian bergulat lagi. Ya, pada saat bergulat, maka Al-Battal ini menang. Ya, maka pada saat mau dibunuh, uskup ini dia mengatakan, ya Battal, ya sesungguhnya saya telah mengutuk, engkau adalah sebenarnya Al-Battal. Berikanlah kesempatan kepada aku sekali ini, jangan kau bunuh saya dulu. Berikan kesempatan, kita coba bertarung sekali lagi. Maka sama Al-Battal, oke, kalau begitu kita bertarung lagi. Terus berperang lagi, bergulat lagi. Sampai ternyata Al-Battal itu kemudian terpeleset, kemudian jatuh. Sehingga dia diduduki oleh seorang uskup ini, kemudian sama uskup mau dibunuh, Al-Battal mengatakan, tunggu dulu, ya, tadi saya sudah ampuni kamu sekali, sekarang giliran saya juga kamu harus mengampuninya. Kemudian disepakati, oke okay, kalau begitu. Nah setelah itu bergulat lagi, terus bergulat lagi. Ternyata Al-Batul selalu kalah. Ya, karena dia mengatakan saya sudah kehilangan semangat, kehilangan tenaga dan saya kalah. Maka di akhirnya lah kemudian uskup mengatakan sekarang sudah tidak ada kesempatan lagi dan saya harus membunuhmu. Makalah diambil pedang, kemudian ditempelkan di lehernya. Kalau kita seperti apa coba? Apa yang kita pikirkan di situ? Dalam keadaan seperti ini. Al-Batul hanya mengatakan, silahkan kamu bunuh saya, seandainya Allah itu mengizinkan. Tapi kalau seandainya Allah tidak izinkan, itu tidak akan pernah terjadi. Apa yang terjadi? Maka temannya ajudan yang sudah meninggal itu, kemudian dia bangkit. Dia bangkit, kemudian dia menebaskan pedangnya ke uskup tersebut. Dan sebelum dia menebaskan, dia mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Bayangkan, orang yang sudah mati ini dia bangkit kemudian membunuh orang tersebut. Ini di dalam pikiran kita ini sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin dan tidak mungkin akan terjadi. Tetapi itulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha kasih sayang. Maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalkan kita lihat pada kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Pada saat Musa membawa pasukan ini, kemudian di hadapannya sudah sampai di Lautan Merah, pasukan mengatakan innal mutraqun, wahai Musa, sungguh kita akan ketangkap. Mereka lihat belakang ternyata pasukan Firaun sudah semakin dekat untuk membunuh mereka. Apa jawaban Musa alaihissalam? Musa mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Kita tidak mungkin akan tertangkap. Inna ma'iyya rabbi sayahdin, sesungguhnya saya bersama Rabbku. Saya kesini diperintahkan oleh Rabbku. Ya, saya membawa kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak mungkin akan mendolimi kita. Tidak mungkin Allah akan membiarkan kita. Di situ pada saat orang-orang berputus asa, Musa alaihissalam tidak pernah berputus asa. Begitu juga pada saat Al-Batul tidak ada kesempatan lain, orang mengira tidak mungkin ada lagi. Maka disitulah keyakinan orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Ar-Rahim, disitu pasti ada salatul jalan. Begitu juga pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ini pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau menceritakan ada seorang yang dia berbuat dosa, dosanya sangat banyak. Kemudian dia saking banyaknya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah setelah tobat itu dia itu tidak mampu menguasai dirinya, hawa nafsunya dia tidak bisa kuasa itu. Sehingga walaupun dia bertobat tapi maksiat terus jalan terus. Jalan terus maksiat. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Musa, "Ya Musa, katakan kepada si fulan, sesungguhnya saya murka kepada si fulan." Bayangkan. Allah berkata kepada Musa, "Katakan kepada fulan saya murka kepada fulan itu." Maka Musa alaihi salam datang kepada orang tersebut dikatakan, "Wahai fulan, sesungguhnya Allah murka kepada Anda." Apa jawaban si fulan ini? Dia mendengar, ini Musa, ini Nabi yang mengatakan ini. Dan mereka semua tahu kalau Nabi Musa itu bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin Musa itu berdusta. Dan dia mengatakan bahwasanya Allah murka. Maka kemudian si fulan ini, orang yang berdusta, kemudian dia lari ya ke padang pasir di tanah yang begitu luas. Kemudian dia di sana dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ya Allah, apakah dosa-dosaku ini bisa mengalahkan rahmat-Mu ya Allah? Sehingga dengan dosa-dosa ini kemudian bisa memberikan madharat kepadamu ya Allah." Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, seandainya dosa-dosaku ini tidak mencukupi ataupun bisa mengalahkan rahmat-Mu, lalu kemana lagi saya akan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala?" Dia juga berdoa, "Ya Allah, apakah maghfirah ampunan-Mu tidak cukup lagi Engkau berikan kepadaku? Ya, sehingga dosaku ini kemudian bisa mengalahkan maha ampun-Mu. Kalau seandainya memang seperti ini, kemana lagi saya akan meminta ampunan di situ?" Terus dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Musa alaihi salam, "Ya Musa, sampaikan kepada si fulan, sesungguhnya saya telah ampuni dosa-dosanya di situ." Bayangkan, Allah sendiri sudah mengatakan, "Saya murka kepada orang tersebut." Tetapi disitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Hasan Al-Basri, ini sering saya sampaikan. Hasan Al-Basri beliau mengatakan, "Saya dulu pernah datang ke masjid. Dalam perjalanan dari rumah ke masjid, kemudian saya melihat seorang anak yang dibawa keluar oleh ibunya. Karena saking nakalnya anak tersebut, kemudian dibawa keluar. Kemudian setelah sampai di luar, kemudian ditutup pintunya oleh ibunya, dikunci dari dalam. Maka si anak ini terus menangis, menangis, kemudian dia ketuk pintu-pintu, dia ketuk terus, dia panggil ibu, ibu, ibu, terus dia panggil terus. Sampai Hasan al-Basri kemudian sholat, kemudian setelah sholat, kemudian beliau pulang, pada saat beliau pulang masih menyaksikan anak ini terus-terus dia ketuk-ketuk pintu ibunya. Kemudian setelah diperhatikan lama, ternyata ibu itu kemudian bukakan pintu tersebut. Ya, setelah dibuka pintu, kemudian digendonglah anak, dipeluklah anak tersebut, kemudian dibawa masuk. Dan beliau mengatakan, coba kalau orang-orang beriman dia mau mengetuk Allah seperti anak ini mengetuk pintu ibunya. Ya. Kalau seseorang itu terus ketuk pintu Allah, rahmat Allah diketuk, Allah pasti akan berikan itu. Kenapa? Karena inna hadihi ataupun hadihi arhamu min waladihi. Di dalam hadis Rasul bersabda, sesungguhnya kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang ibu ini kepada anaknya di situ. Dan hal-hal seperti ini kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa banyak maksiat kita, betapa banyak dosa kita, betapa sedikit amal perbuatan kita, tetapi Allah Subhanahu tidak bosan-bosan memberikan nikmat kepada kita. Ini yang ingin saya tekankan, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu. Kenapa? Karena berputus asa itu adalah dosa yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya di dalam buku ini disebutkan, "Ya Rasulullah, apa itu yang termasuk dosa-dosa besar?" Rasul bersabda, dosa besar diantaranya adalah al-qunud min rahmatillah, itu adalah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa, sebanyak dosa apapun manusia dosanya, mereka tidak akan mempengaruhi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, seberapa besar maksiat seseorang itu tidak akan memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditandingi dengan apapun. Saking luasnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam salah satu ayat disebutkan, rahmati wasi'at kulli syai'. Ya. Rahmatku, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Maka tidak ada. Tidak ada. Di dalam hadis qudsi, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau ataitani biqarabil ardil khataya." Seandainya umatku nanti datang kepadaku dengan sejagat raya dosa. Dan saya kira dosa kita belum sampai sejagat raya lah. Tapi seandainya kita memiliki dosa sejagat raya pun, Allah mengatakan, "La ataituka biqarabil ardil maghfirah." Saya akan datang kepada orang tersebut dengan sejagat raya ampunan pula. Ini ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu. Saya katakan, kenapa di sini Allah berfirman orang yang berputus asa adalah orang yang sesat? Karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengenal siapa yang dia sembah, ya. Dia tidak mengenal siapa itu rahmat ataupun bagaimana sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu itu sangat luas dan kita saksikan dan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah tidak pernah bosan memberikan rezeki kepada kita. Allah tidak bosan kemudian memberikan kesehatan kepada kita. Terus juga betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka disinilah para ulama ya mengkategorikan bahwasanya orang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah termasuk dari bagian dosa besar. Ya, dosa besar yang ini tentu menjadi hal yang sangat parah. Ya. Kenapa? Karena dia mengingkari tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hubungannya dengan kesyirikan adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah mengingkari sifat rahim Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang hubungannya dengan masalah kesyirikan. Maka kita sebagai seorang mukmin dalam hati kita, dalam keyakinan kita, tidak ada mustahil dalam kehidupan ini. Ya, tidak ada yang mustahil ya apabila Allah menetapkan. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Ya. Kita juga selalu memohon, berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kita meminta kekayaan, minta rezeki. Yang kita minta itu tidak sedikit pun mempengaruhi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah merasa yang kita minta ini terlalu besar. Kan begitu ya. Pada saat kita juga meminta ampunan kepada Allah, yang kita minta itu tidak sedikit pun mengurangi ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Pak, jangan sekali-kali kita merasa kalau yang kita minta terlalu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang salah. Dan ini yang harus kita hilangkan di dalam diri kita. Ya. Mungkin itu saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awal dari bab ini yaitu pentingnya kita tidak boleh merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim, Maha kasih sayang kepada kita. Itu saja, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan di dalam keyakinan kita bahwasanya Allah adalah mengampuni setiap salah dan dosa kita. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.